Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah. Kembali kita lanjutkan baca kitab Ada'u wa Dawa lil Imam Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Baik, masih pada penjelasan beliau tentang makar, tipu daya, muslihat, musuh manusia, yang sebelumnya telah beliau jelaskan bagaimana mereka berusaha menjerumuskan manusia dari penglihatannya, pos penjagaan penglihatan, pertahanan penglihatannya diserang dengan berbagai macam cara. Demikian pula bagaimana mereka menyerang manusia dari pendengarannya. Berikutnya, qala rahimahullah ta'ala hifdzul lisan anil kalam fil muharramat. Menjaga lisan dari berbicara tentang perkara-perkara yang haram. Baik, maka ini pos penjagaan berikutnya yang wajib seorang hamba untuk memperhatikannya, menjaganya. Karena dari sinilah masuknya syaitan, dengan berbagai macam caranya, dengan berbagai macam muslihat mereka menjerumuskan manusia darinya. Qala thumma yaqul, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala masih menjelaskan bagaimana pemimpin kekufuran itu mengarahkan para pasukannya untuk menjerumuskan manusia. Qumu ala thughril lisan fa innahu athughrul azam wa huwa kibalatul mulki. Kemudian jagalah pada pos penjagaan lisan, lisannya manusia, karena sesungguhnya lisan itu adalah penjagaan yang terbesar pada seorang hamba, yang lisan itu merupakan padanan dari kekuasaan seorang hamba pada dirinya. Dengan lisannya dia bisa meninggikan dirinya atau sebaliknya menjatuhkan dirinya dengan lisannya itu. Maka fa'ajru alaihi minal kalam ma yaduruhu wa la yanfa'u wa mna'uhu an yajri alaihi syai'un mimma yanfa'u. Maka perlakukan pada dia, pada lisan tersebut, jalankan pada lisan itu ucapan-ucapan yang memadoroti orang tersebut, tidak bermanfaat untuk dia, dan cegah dia, halangi dia dari berbicara, berucap, melafadzkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Min dzikrillahi ta'ala wa istighfarihi wa tilawati kitabihi wa nasihati ibadihi wa takallumi bil ilmi nafi. Dari zikir, halangi dia, jangan sampai mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dengan lisannya. Istighfar, membaca Al-Quran, memberi nasihat kepada orang lain, berbicara dengan ilmu yang bermanfaat. Cegah, halangi dengan berbagai cara. Wa yakunu lakum fi hadza thughri amran azimani la tubaluna bi ayyihima dhafirtum. Maka pada penjagaan lisan itu untuk kalian ada dua perkara, dua keadaan, dua sifat yang manapun kalian beruntung mendapatkannya, sifat yang satu atau yang kedua, maka tidak peduli, tidak mengapa, dapat yang pertama ya sudah bagus, atau yang kedua juga itu perkara yang bagus, Qala hatuma, salah satu dari keduanya pada lisan manusia adalah At-takallum bil batil, ya. Ini perkara pertama yang menguntungkan kalian pada manusia itu lisannya berbicara pada perkara yang batil. Berbicara tentang kekufuran, kesyirikan, ya. Menentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Qala fa innal mutakallima bil batili akhun min ikhwanikum wa min akbari jundikum wa awanikum. Maka sesungguhnya manusia yang berbicara tentang kebatilan, mengajak kepada kebatilan, mendakwahkan kebatilan, itu sebenarnya adalah saudara kalian. Saudara-saudara kalian. Dan sebesar-besarnya pasukan kalian. Pasukan terbesar dari pasukan kalian. Penolong terbesar dari penolong kalian. Baik, ini pemimpin kekufuran mewasiatkan kepada pasukannya demikian, ya. Kalau ada orang yang berbicara dengan kebatilan, dukung dia, ya. Bantu dia, ya. Hasung dia untuk bersemangat mendakwakannya, ya. Itu teman kalian, itu saudara kalian, bahkan pasukan terbesar kalian, ya. Menjadi penolong kalian, menyesatkan manusia yang lain, ya. Menjadi penyesat, ya. Waliyadzubillah. Qala wasani, kemudian bagian yang kedua dari lisan seseorang, ya, yang merupakan bagian dari syaitan adalah asukutu anil haq, ya, lisan yang diam dari al-haq, tidak mau mengajak kepada kebaikan, tidak mengingkari kemungkaran, ya, diam saja dia. Maka qala fa inna sakita anil haqi akhun lakum akhras. Maka orang yang diam dari al-haq, ya, tidak mau menolong al-haq, tidak mau mendakwahkan al-haq, tidak mencegah dari kemungkaran, itu juga saudara kalian. Tapi saudara yang bisu, ya. Saudara yang bisu, ya. Ini sudah lumayan, ya. Sudah lumayan bagi setan, ya. Menjadi teman dia, terjadi kemungkaran, dia diam saja, dia tahu itu mungkar, tetapi sudah diam saja. Jangan ambil resiko, ya. Aman-aman saja, ya. Jangan masukkan dirimu dalam masalah, ya. Sudah diam saja. Nah, itu saudaranya setan yang akhros, ya. Setan yang bisu, ya. Qala kama annal awwal akhun natikun, sebagaimana kelompok pertama tadi, orang yang berbicara dengan kebatilan, ya, mendakwakan kebatilan, itu saudaranya setan yang berbicara, ya. Setan yang berbicara. Qala wa rubbama kanal ahu athani anfa ikhwanik akhwatikum lakum, ya. Dan terkadang setan akhros ini, yang bisu itu, lebih bermanfaat dibandingkan setan natik, ya. Saudaranya yang berbicara. Qala ama samitum qala nasih al-mutakallimu bil batili syaitan natikun wasakitu anil haqqi syaitanun akhros. Tidakkah kamu dengar ucapan orang yang memberi nasihat, ya? Di anukilkan dari salaf, ya. Orang yang berbicara tentang kebatilan, menghiasi kebatilan, mengajak kepada kebatilan, menguatkan kebatilan, mendakwahkan kebatilan, itu adalah setan yang berbicara. Setan yang berbicara. Wasakitu anil haq syaitanun akhros. Sebaliknya, orang yang tidak mau berbicara tentang al-haq, ya, tidak mau membela, tidak mau mendorong al-haq, tidak mau mengingkari kemungkaran, itu setan yang bisu, ya. Qala faribatu arribato ala hadza thuhur an yatakallama bihaqqin aw yumsika an batil. Maka pemimpin kekufuran tadi masih mewasiatkan kepada pasukannya, maka jagalah pertahanan lisan ini, jangan sampai orang itu berbicara tentang al-haq atau menahan dari kebatilan. Wa zayyinu lahu at-takalluma bil batili bi kulli tariqin, hiasi orang tersebut berbicara tentang kebatilan itu dengan hiasan-hiasan yang engkau mampu dengan berbagai cara, ya. Banyak pendukungnya, banyak yang senang, banyak orang tertawa, ya. Oh, itu kalau kamu bicara tentang kebatilan, pendukungmu banyak, ya. Temanmu banyak, itu. Dan seterusnya. Sehingga dia semangat berbicara tentang kebatilan, ya. Sebaliknya, khawifuhu minat takallum bil haq bikulli tariqin, ya. Takut-takuti dia, ya. Jadikan dia takut berbicara tentang al-haq dengan berbagai cara, ya. Sudah, biarkan saja. Kamu kalau negur dia, kamu kalau ngingkari dia, nanti masalah kamu, ya. Kamu juga di mendapat masalah, ya. Kamu akan diginikan, kamu akan begini, ya. Ditakut-takuti, ya. Sehingga dia tidak berani berbicara dengan tentang al-haq, ya. Sudah, diem saja, ya. Qala wa'lamu ya baniya anna thughra lisan huwallazi uhliku minhu bani adam, ya. Ketahuilah wahai anak-anakku, ya, pasukannya iblis, ya, anak-anaknya iblis, ya, anak nasab maupun anak thariqahnya, ya, bukan anaknya tetapi thariqahnya sama, ya, itu anak-anaknya dia. Ketahuilah bahwasannya penjagaan lisan, pos penjagaan lisan itu yang dengannya aku binasakan anak Adam, ya. Berbicara satu kalimat yang merupakan ucapan yang Allah murkai sehingga dia binasa, ya. Lebih-lebih banyak bicara, ya. Bicaranya perkara-perkara yang Allah murkai, ya. Qala wa ukibbuhum minhu ala manakhirihim finnar fakam li min qatilin aw asirin wa jarihin akhadtuhu min hadza thughur. Aku telungkupkan mereka dengan lisan itu di atas hidung-hidung mereka, terjerumus ke dalam neraka, ya, dilempar, diseret di atas hidung-hidung mereka ke dalam neraka karena sebab lisan-lisan mereka, sebagaimana dalam hadis Mu'adz bin Jabal, ya. Baik, maka berapa banyak orang-orang yang binasa, yang terbunuh atau tertawan atau terluka, ya, karena sebab aku serang mereka dari pos lisannya ini, ya. Dengan dua tadi, kalau tidak berbicara kebatilan, diam dari al-haq, ini sudah itu, ya. Itu perkara yang dimaksud oleh iblis itu, ya. Mengajak manusia untuk berbicara pada yang batil, kalau tidak disuruh diam dari al-haq, ya. Dihias-hiasi untuk berbicara tentang kebatilan, ditakut-takuti dari berbicara tentang al-haq. Sudah, diam saja. Nanti kalau kamu bicara al-haq, ngajak kepada al-haq, kamu dimusuhi, kamu tidak punya teman, kamu nanti tidak punya pendukung, ya. Kamu keluar kemana-mana orang cemberut kepada kamu, ya. Dan seterusnya. Qala wa usikum biwasiyatin fahfadhuha. Baik, perhatikan wasiatnya iblis ini pada setan. Aku wasiatkan kalian dengan sebuah wasiat. Jagalah wasiat tersebut. Apa wasiatnya? Liyantik ahadukum ala lisani akhihi minal ins bil kalimah. Wa yakunul atharu ala lisani sami fayantiku bistihsaniha wa ta'zimiha wa ta'ajjub minha wa yatlubu min akhihi i'adataha, ya. Hendaklah salah seorang dari kalian, dari setan jin, berbicara dengan lisan saudaranya dari manusia, ya, saudaranya setan tadi, mutakalim bil batil tadi, ya, mutakalim bil batil, akhun minas seton natikun, ya, saudaranya seton yang berbicara. Nah, bicaralah kamu lewat lisan manusia dengan pembicaraan yang mengandung kemungkaran, pembicaraan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian, ya, mereka bersandiwara seolah-olah, ya, satu berbicara tentang kebatilan, ya, satu berbicara tentang perkara yang Allah murkai. Kemudian setan satunya lewat orang yang dengar, ya, berbicara juga menyanjung kebatilan itu. Oh, itu luar biasa. Dia seorang yang intelektual, ya. Dia orang yang berpengalaman, dia orang yang berpendidikan, disanjung. Wah, itu pendapat yang bagus, itu pendapat yang luar biasa, ya. Itu mengandung kebebasan berbicara, ya. Oh, itu suatu yang sesuai dengan HAM dan seterusnya, ya. Dipuji. Satunya berbicara yang batil, setan satunya lewat lisan saudaranya yang natik tadi memujinya. Wah, bagus itu, terus lanjutkan, ya kawan, ya, tak dukung gitu, ya, lanjutkan, teruskan, lanjutkan, demikian, ya. Ini ada wake ini, ya, ini suatu yang yang nyata, ya, lebih-lebih pada masa kita ini, ya, media sosial, orang yang berbicara di ujung dunia sana, ya, berbicara kebatilan. Nah, di ujung yang lain dukung. Oh iya, itu suatu yang luar biasa, itu yang sesuai dengan kebebasan berpikir, kebebasan berbicara, ya, kebebasan manusia dan seterusnya, ya. Mudah untuk memberi dukungan tadi, ya. Baik, kalau dulu enggak ada medsos, ya, orang sekitarnya saja, ya kan? Nah, sekarang semua orang bisa berbicara, ya. Baik, ini, ya. Satunya menampakkan keburukan, kejahatan, satunya mendukung. Ya, itu tadi, satunya berbicara dengan lisan saudaranya dari kalangan manusia, kemudian seolah satunya pendengar berbicara mendukungnya, ya. Allahul musta'an. Qala wa kunu a'wanan 'alal insi bikulli tariqin. Baik. Dan jadilah kalian sebagai penolong-penolong manusia dengan cara apapun. Wadkhulu 'alaihim min kulli bab. Masuklah kepada mereka dari pintu manapun. Waq'udu lahum kulla marsad. Dan bersiagalah untuk mereka dari pengintaian yang manapun, tempat mengintai yang manapun, duduki, ya, intai dia, kapan dia lengah, apa yang dia senangi, ya, dari sisi mana dia mudah tergelincir, itu setan kita, ya, senantiasa mengawasi kita, ya, kita mudah tadi dari pos penglihatan, pos pendengaran, atau pos ucapan dia, lisan dia, mudah berbicara kotor, mudah menuduh orang, mudah melecehkan orang. Itu setan tahu, ya. Setannya kita tahu, ya. Mereka senantiasa mengawasi kita, ya. Qala ama sami'tum qasamil ladzi aqsamtu bihi li rabbihim haitsu qul. Ya. Iblis mengatakan, tidakkah kalian mendengar sumpahku yang aku bersumpah kepada Rob mereka, di mana aku berkata, fabima ahwaitani la'akudanna lahum siratal mustaqim. Wahai Robku, karena sebab engkau menyelewengkan aku, ya, menyesatkan aku, maka sungguh benar-benar, ya, bersumpah iblis, aku akan duduki jalanmu yang lurus, yakni akan dia cegah setiap orang yang melewati siratal mustaqim, Tsumma la'atiyannahum mim baini aydihim. Sungguh benar-benar akan aku datangi manusia itu dari arah depan mereka. Wa min khalfihim, dari arah belakang mereka. Kalau akan berbuat taat, ditakut-takuti dari depannya. Ditarik-tarik dari arah belakangnya. Wa an aymanihim, wa an samailihim. Aku datangi dari arah kanan dan arah kirinya. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan sungguh, engkau tidak akan dapati kebanyakan manusia itu bersyukur. Dan dalam ayat yang lain Allah membenarkan dugaan iblis ini. Walaqad saddaqa alaihim iblis dhannahu. Telah benar dugaan iblis ini, ya. Kebanyakan manusia itu tidak bersyukur, ya. Banyak gangguan dia dari depan, belakang, kanan, kiri. Taib. Qala awa ma tarawni qad qa'atu libni Adam biturukihi kulliha. Taib. Masih Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menggambarkan bagaimana iblis memberikan pengarahan kepada pasukannya, kepada keturunannya, kepada pengikutnya. Tidakkah kau lihat bagaimana aku menduduki untuk Bani Adam itu seluruh jalan-jalan mereka. Aku duduk di dalamnya untuk menghalanginya. Fala yafutuni min tariqin illa qa'atullahu bi tariqin ghairihi. Tidaklah manusia itu lepas dariku dari satu jalan, ya. Dari penglihatannya aman. Dia jaga penglihatannya. Misalkan, maka apa kan duduk pada jalan yang lain. Pendengarannya, lisannya, ya, tangannya, kakinya. Ya, tidak akan dilepaskan oleh iblis. Ya. Lepas satu jalan, maka iblis akan cari jalan lain. Bagaimana menjerumuskan manusia ini? Qala hatta usiba minhu hajati au ba'dihha. Sampai aku mendapati apa yang aku inginkan dari dia, ya. Yaitu menyesatkannya, ya. Atau kalau tidak mampu, maka sebagiannya saja, ya. Kalau yang pertama, iblis itu mengajak kepada kekufuran, ya. Diajak kafir manusia itu. Kalau tidak mampu, maka dijerumuskan kepada dosa-dosa besar, ya. Kalau tidak mampu, maka dijerumuskan pada dosa-dosa kecil, ya. Kalau terjaga juga dosa-dosa kecil, maka dia dibawa kepada perkara-perkara mubah yang melalaikan dari ketaatan, ya. Kalau tidak mampu juga, maka dibawa kepada ketaatan-ketaatan yang nilainya kecil dibanding ketaatan yang nilainya banyak, ya. Dan seterusnya, maka ini iblis yang tidak berhenti. Kalau tidak seluruhnya, ya sebagiannya tidak apa-apa. Ya. Sebagaimana dikatakan, malam yudrok kulu, la yudrok julu. Ya. Kalau tidak bisa didapati semuanya, jangan ditinggalkan kebanyakannya. Ya. Kalau tidak dapat, kita berusaha sesuatu, ya. Tidak bisa mendapati semuanya, jangan nyerah. Ya, mayoritasnya tidak apa-apa, gitu. Sebagiannya tidak apa-apa, gitu. Taib. Qala qad hadharahum dzalika rasuluhum wa qala lahum. Iblis mengatakan, dan mereka telah diperingatkan oleh Rasulnya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul, Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada mereka, inna syaitana qad qa'ada libni adama bi atrukihi kulliha. Sesungguhnya setan duduk untuk menghalangi Bani Adam pada seluruh jalan-jalan dia. Jalan-jalan kebaikan dari penglihatannya, dari lisannya, dari pendengarannya, dari kakinya, dari tangannya. Diduduki semuanya oleh setan. Faqa'adalahu bitariqil Islam. Maka yang pertama, yang paling besar, jalan Islam itu dihadang oleh setan, ya. Kalau ada orang yang mau berislam, maka setan memberi was-was, ya. Itu tadi, bukan langsung setan ada di depannya, ya. Mungkin dengan lisan saudaranya dari manusia, ya. Ada orang lain yang ngomong, kamu mau masuk Islam, nanti kamu jadi miskin, nanti kamu jadi begini, gitu, ya. Dari lisan manusia, ya. Atau was-was dalam hatinya, ya. Ketakutan dalam hatinya, ya. Faqala, maka setan akan berbicara kepada orang tadi, ataslim wa tadharu dinak wa dina abaika, apakah kamu mau masuk Islam? Kamu tinggalkan agamamu yang dulu, ya. Penganutnya lebih banyak, ya. Orang-orangnya lebih mayoritas. Dan kamu tinggalkan agamanya bapakmu. Ya, ini agamanya bapakmu dari dulu. Agamanya bapaknya bapakmu, ya. Kamu tinggalkan. Khalafa khalafahu wa aslam. Tetapi manusia tadi tidak mau mengikutinya. Tetap dia masuk Islam. Khalafa qa'adalahu bitariqil hijrah. Kemudian, kalau dia sudah masuk Islam, ingin berhijrah, maka setan pun tidak berhenti, ya. Tadi mau dikufurkan tidak berhasil, itu tadi tidak berhenti dia. Duduk pada jalan hijrah faqala. Atuhajiru wa tadharu ardhaka wa sama'ak. Apakah kamu akan hijrah? Kamu tinggalkan bumimu, ya. Rumahmu, kebunmu, ya ladangmu, ya. Ternakmu dan langitmu, ya. Yakni kampungmu, tanah kelahiranmu. Khalafa khalafahu wa hajar. Maka mukmin tadi tetap menyelisih setan. Dia berhijrah. Khalafa qa'adalahu bitariqil jihad. Maka setan pun tidak berhenti. Tidak putus asa. Dia cari jalan lain. Dia hadang lagi. Duduk di jalan jihad. Faqala atujahidu fatuqtal. Fayuk sama almal watun kahal zaujah. Apakah kamu mau pergi berjihad? Nanti kamu terbunuh di sana. Kemudian hartamu dibagi, dirampas oleh musuhmu, ya. Dan istri-istrimu di rumah akan dinikahi orang lain, ya. Diambil orang lain. Baik, maka ini bentuk bagaimana syaitan menghalangi setiap usaha seorang hamba kepada kebaikan dia. Qala fa hakadha faq'udu lahum bikulli turuqil khair. Fa idza arata ahatum an yatasaddaqa faq'udu lahu ala tariqis sadaqah. Wa qulu lahu fi nafsi atukhrijul mal fatabqa misla hadza sa'il. Maka demikianlah, ya. Dudukilah setiap jalan-jalan kebaikan manusia, ya. Jika salah seorang di antara mereka ingin bersedekah, ya. Memiliki kelapangan rezeki, banyak rezekinya, ingin bersedekah, maka hadang dia dari jalan sedekah. Katakan kepada dia di dalam jiwanya, apakah kamu mau keluarkan hartamu ini, ya? Ini harta kamu, milikmu sendiri, hasil usaha kamu, hasil keringatmu, ya. Nanti kamu akan menjadi sama seperti orang yang minta-minta ini, ya. Kalau kamu berikan hartamu, hartamu habis, kamu menjadi orang yang miskin, sama seperti orang minta-minta ini. Wa tasiru bi manzilati anta wa huwa sawa, ya. Maka kamu akan sama dengan dia kedudukannya. Qala awama sami'tum ma alqaitu 'ala lisani rajulin sa'alahu akharu an yatasaddaqa 'alaihi faqala hiya amwaluna in a'tainakumuha sirna mislukum. Tidakkah kamu dengar apa yang aku limparkan kepada lisan seseorang, orang yang terbawa, terpengaruh oleh setan, ya. Ketika orang lain meminta kepada dia sedekah, ya, ada orang minta sedekah kepada dia, maka orang yang terpengaruh oleh setan ini mengatakan, "Loh, ini hartaku sendiri, ya. Ini milikku sendiri. Nanti kalau aku berikan kepada kamu, ya, aku sedekahkan, nanti aku akan sama seperti kamu, ya. Habis hartaku," gitu. Baik, maka itu orang yang mengikuti bisikan setan, ya. Setan menjanjikan kekufuran, ya, menakut-nakuti dengan kefakiran kepada manusia. Qala waqtu lahum bi tariqil hajj wa faqulu tariquhu makhufatun musyqah yata'arratu salikuha litalafin nafsi wal mal. Dan duduklah untuk manusia itu di jalan hajinya. Kalau orang mau berangkat haji, ya, maka duduki jalannya. Katakan kepada mereka, sesungguhnya perjalanan haji itu jalannya panjang, jauh, menakutkan, sangat berat, ya. Lebih-lebih di masa dulu, ya. Kalau dari Indonesia, perjalanan berangkat dan pulang 6 bulan, ya. Setengah tahun perjalanannya. Lewat laut, ya. Kapalnya milik company, ya. Nggak tahu nanti sama company di tengah jalan ditenggelamkan, ya. Ditakut-takuti, menakutkan, berat, ya. Yang akan orang yang melewatinya akan dihadang kepada perkara-perkara yang bisa menghilangkan jiwa, bisa mati, ya, dirampok hartanya, hilang hartanya, atau habis perbekalannya. Ditakut-takuti, ya. Wa hakadha faqutu ala sa'iri turuqil khair bitanfiri minha wa dzikri su'ubatiha wa afatiha. Baik, maka demikianlah. Duduki setiap jalan-jalan kebaikan untuk membuat lari mereka. Jangan sampai mereka senang melewati jalan kebaikan tadi. Sebutkan perkara-perkara yang sulit, ya. Musibah-musibah, afat, bencana-bencana yang terjadi padanya, ya. Taib. Maka ini dari setan. Maka kalau muncul pada diri kita, ya, berapa banyak, ya, berapa sering diri kita diwaswasi seperti ini, ya kan? Mau berbuat kebaikan, ya, apapun bentuknya, mau murojaah, mau menyalin pelajaran, ya, mau mengulang hafalan, ya, sudah ditakut-takuti, ya, sudah nanti saja itu gampang nanti, dan seterusnya. Berbagai cara, ya, berbagai ima diiming-imingi, ya, disemangati untuk malas, ima ditakut-takuti untuk semangat. Jangan semangat, jangan semangat, nanti begini, kamu begini, ya, ditakut-takuti, ya. Nah, itu masing-masing kita paling tahu keadaan kita, ya. Maka demikian, kalau muncul itu maka lawan, ya. Jangan menyerah, ya. Jangan pasrah dengan gangguan dari setan tadi, ya. Qala thumma qudu lahum ala turuqil ma'asi fahassinuha fi a'yuni bani adam wa zayyinuha fi qulubihim waj'alu akbar a'wanikum ala dhalikan nisa. Famin abwabihinna fadkhulu alaihim fani'mal qawmu hunna lakum. Kemudian duduklah kalian pada jalan-jalan kemaksiatan, ya. Seluruh perkara-perkara maksiat yang Allah murkai, hias-hiasi dia, perbagus di mata manusia, tampakkan kemaksiatan itu sesuatu yang indah, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang membanggakan. Hiasi di hati-hati mereka, ya. Jadikan indah di hati-hati mereka. Dan jadikan sebesar-besar penolong kalian terhadap kemaksiatan itu para wanita, ya. jadikan mereka sebagai penolong kalian untuk menjerumuskan manusia kepada kemaksiatan, ya. Baik, maka ini yang terjadi. Tidak ada satu pintu kejelekan pun, pasti ada ini, ya. Para wanita yang tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan taufik, tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadi alat-alatnya setan untuk menjerumuskan manusia, ya. Dengan penampilan mereka, suara mereka, ya. Apapun dari mereka, ya. Maka ditampakkan oleh setan itu, ditonjolkan oleh setan itu untuk menggaib orang-orang yang hatinya lemah, untuk memancing, ya, buruan-buruan yang lemah hatinya, ya, dengan umpan wanita sangat sangat mudah, ya. Ini orang-orang yang lemah hatinya, orang-orang yang tipis keimanannya. Waliyadzubillah, ya. Baik, maka hendaknya seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tadi, ya. Subhanallah, bagaimana Ibnu Qayyim menggambarkan kepada kita bagaimana cara-caranya itu, jalan-jalannya setan itu menjerumuskan kita, ya. Maka dengan ini kita bisa berhati-hati, ya, menjaga diri, ya. Dan sebesar-besar perkara yang menyelamatkan kita adalah taufik dari Allah. Maka banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Banyak berdoa. Mungkin sebagian kita sudah tahu cara-cara setan tadi, ya. Dari penglihatannya, dari pendengarannya, dari lisannya. Tetapi ketika dia tidak mendapatkan taufik, ya, tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, kalah dia, ya. Masuk setan dari matanya, masuk setan dari telinganya, masuk setan dari lisan dia, ya. Allahul musta'an, ya. Taib, ini suhur lisan, ya. Pos penjagaan pertahanan lisan, ya. Itu tadi cara-caranya iblis menyesatkan manusia. Maka hati-hati. Qala tsumma zamu suhurul yatain war rijlain. Kemudian setelah penglihatan, pendengaran, lisan, kemudian setan diwasiatkan untuk menjaga manusia dari pos pertahanan kedua tangan dan kedua kaki. Qala famna'uha an tabtisa bima yadurrukum aw tamshi fihi. Maka halangi dia, halangi manusia untuk berusaha, beramal atau berjalan menuju sesuatu yang memadharati kalian, memadharati setan itu, ya. Qala wa'lamu anna akbara a'wanikum ala luzumi hadhi thuhur musalahatun nafsil ammarah. Kemudian ketahuilah bahwasannya, ya, ini masih iblis berwasiat kepada pasukannya. Ketahuilah sebesar-besar penolong kalian, ya, untuk tetap eksis dalam pos penjagaan tersebut adalah engkau melakukan perdamaian, melakukan hubungan timbal balik, ya, simbiosis dengan jiwanya dia, dengan jiwa yang amarah bisu, ya, jiwanya manusia, ya. Deketi jiwanya itu, ya. Deketi, datangi jiwa itu dengan perkara-perkara yang menyenangkan dia. Fa'ainuha wasta'inu biha. Maka tolong jiwanya dia itu, dan engkau minta tolong untuk menghancurkan manusia itu dengan jiwa tadi. Wa amidduha wastamiddu minha. Bantulah dia, minta bantuan kepada dia. Wa kunu ma'aha ala harbin nafsil mutmainnah, ya. Maka jadilah kalian bersama dengan jiwanya dia, jiwa yang amarah itu, untuk memerangi, untuk berperang melawan jiwa dia yang mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala fastahitu fi kasriha wa ibtali qawaha. Maka bersungguh-sungguhlah untuk menghancurkannya, untuk menggugurkan kekuatan dia. Qala wala sabila ila dzalika illa biqati mawaddiha anha. Dan tidak ada jalan untuk melemahkan jiwa yang mutmainnah itu kecuali dengan memotong, memutus madah yang akan menguatkan jiwa itu, ya, perkara-perkara yang akan mengokohkan jiwa, ya, ilmu, zikir, ya, istighfar, ya. Fa idzan qata'at mawadduha wa qawiyat mawaddun nafsil ammarah wa anta'at lakum awanuha fastanziluhal qalba min hisnihi wa ziluhu an mamlakatihi, ya. Nah, kalau sudah terpotong, terputus jiwa yang mutmainnah itu dari bantuannya, tidak ada bantuan lagi, ya. Gizi yang menguatkan jiwa mutmainnah itu sudah tidak ada lagi, ya. Maka menjadi kuat jiwa yang amarah bisu, maka akan taat dia kepada kalian, menjadi teman kalian. Kalau sudah demikian, maka hati tadi sudah apa, pengawal pertama, pengawal utama bagi hati itu sudah lemah, sudah tidak ada, ya. Maka sudah lemah hatinya, maka turunkan hati itu dari singgasananya, ya, dari bentengnya, keluarkan dia dari bentengnya, keluarkan dari kekuasaannya, dari hati dia, ya. Hatinya sudah keluar dari tempat persembunyiannya, tempat perlindungannya. Wawalu maka nahun nafsal ammaroh. Kemudian letakkan jiwa ammaroh tadi pada kedudukan hati, ya. Hati itu seperti raja pada anggota tubuh, ya. Kalau hati memerintahkan, maka anggota tubuh akan mengerjakan. Nah, kalau tempatnya hati diduduki oleh jiwa yang mengajak kepada keburukan, berarti semua anggota tubuh akan menjadi buruk. Jiwa tadi hanya memerintahkan kepada keburukan saja, ya kan? Memerintahkan kepada kemaksiatan, kepada dosa. Qala fa innaha ta'muru bima tahwaunahu wa tuhibbunahu. Maka jiwa yang buruk tadi, yang sudah menduduki kedudukannya hati, itu akan memerintahkan pada perkara-perkara yang kalian inginkan. Perkara-perkara yang setan-setan itu senangi. Wala taji'ukum bima takrahuna albattah. Tidak akan pernah datang dari jiwa itu perkara yang kalian benci sedikit pun. Qala ma annaha la tukhalifukum fi syai'in tusiruna bihi 'alaiha. Demikian pula jiwa yang buruk tadi tidak akan pernah menyelisihi isyarat dari kamu, ya. Usulan dari kamu, perkara-perkara yang kamu senangi, tidak akan ditolak oleh jiwa itu. Kalau setan mewaswas pada perkara yang buruk, maka jiwanya akan melakukannya. Qala bal idza asartum 'alaiha bi syai'in badarat ila fi'lihi, ya. Bahkan kalau setan itu mengisyaratkan pada sesuatu, maka jiwa yang buruk tadi akan segera melakukannya. Qala fa in ahsastum min al-qalbi munaza'ata ila mamlakatihi. Kalau kamu rasakan dari hati itu pertentangan, dia ingin mengambil kembali kekuasaannya. Waratum al-amna min dhalika. Fa'qidu bainahu wa bainan nafsi aqdan nikah. Fazayyinuha wa jammiluha. Nah, kalau hatinya itu mulai mau bangkit, mulai mau hidup, ya, mulai mau sadar, ya, maka kalau kamu pengen aman, ya, kamu bikin akad, ya, akad pernikahan dengan jiwa yang buruk, ya, itu seolah-olah bekerja sama dengan kerjasama yang kuat, ya, hiasi jiwa yang buruk itu supaya dia senang. Wa arwuha iyahu fi asani suratin. surati arusin tujat, tampakkan kepada dia pada bentuk pengantin yang paling bagus, ya. Wa qulu lahu dzuq ta'ma hadzal wisal, katakan kepada jiwa yang buruk itu, rasakan persahabatan ini, ya. Wa tamattu bihadzal arus, ya, dan bersenang-senang dengan pengantin ini, kama dzuq ta'mal harbi, sebagaimana engkau rasakan pahitnya peperangan, ya. Wa basarta mararata ta'ni wa darbi, engkau rasakan langsung pahitnya tikaman dan peperangan, pukulan, ya. Tsumma wazin baina ladzati hadzal musalamati wa mararati tilkal muharabati. Kemudian bandingkan lezatnya perdamaian ini dan pahitnya peperangan itu, ya. Fada'il harba tata auzaraha, maka kalau kamu sudah rasakan enak sudah bersama dengan jiwa yang buruk tadi, tentram, tidak ada gangguan, ya, banyak orang yang senang, tidak ada orang yang mengganggu, kan enak gitu. Maka sudah, jangan berperang dengan jiwa yang buruk gitu. Falaisat biyaumin wayan qadi, karena peperangan itu tidak hanya satu hari saja. Wa innama huwa harbun muttasilun bil maut, peperangan manusia dengan jiwa yang buruk tadi, dengan setan yang mengajak kepada keburukan itu terus menerus sampai matinya dia. Wa qawa katat ufu an harbin daim, sedang kekuatanmu itu akan menjadi lemah nanti kalau terus menerus perang itu, ya. Taib, ini tipuan hurur, ya, dari setan, ya. Taib, wallahu taala a'lam bisawab. Naktafi lahuna, nasallallahu taufiq lil jami', sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, barakallahu fikum.